kesannya sih pas doa itu kayak agak-agak serius gitu, kaku. Tapi udah gitu kita kan bisa enjoy, bisa fun perjalanannya. Gak ada masalah yang bikin kita stres. Sebaliknya, kalau pas di awal kita kayak cuek, kayak santai aja, gak mau berdoa, jadi sepanjang perjalanan justru nanti kita bakalan gak nyaman. Karena bisa aja pas ada masalah, Allah gak tolong kita, malah jadi serius masalahnya. Jangan lupa subscribe.